لله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setiap kita membutuhkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena setiap kita pasti punya salah, pasti punya dosa. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi kullukum tukhti'una bil-layli wal-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian berbuat salah, semua kalian berbuat dosa di waktu pagi dan di waktu malam, maka mintalah ampun kalian kepada aku, aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Pada hadis ini Allah memberitahukan bahwa manusia berbuat salah di waktu pagi, sore, malam, pagi lagi. Kalau tidak di waktu siang, dia jatuh pada dosa di waktu malam. Atau kadangkala di waktu siang dan malam melakukan dosa. Dan dosa itu dilakukan oleh manusia berulang kali, sebagaimana datangnya malam dan siang berulang kali. Karena itu ada di antara manusia yang dosanya sebesar bumi, ada di antara manusia yang dosanya menumpuk sampai setinggi langit. Manusia. Nabi kita memberitahukan, kullu bani Adam khata, semua anak manusia itu pasti punya salah dan gemar, senang kepada yang namanya kesalahan, senang kepada yang namanya maksiat. Sehingga dengan menyadari ini, kita butuh ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita butuh agar Allah memaafkan dosa-dosa kita. Siapapun dia orangnya, yang sehat butuh ampunan Allah agar dosa-dosa yang telah kita lakukan dimaafkan, dihapus, dan tidak menyebabkan kita disiksa nanti di yaumul qiyamah. Demikian pula dengan yang sakit, yang sedang berbaring di rumah sakit, di mana bisa jadi sakit itu adalah terakhir, ajal akan segera menjemputmu. Maka memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh kita, agar Allah memaafkan dosa-dosa kita, supaya nanti kelak di yaumul qiyamah kita tidak menghadapi dosa-dosa kita karena sudah dimaafkan, dan tidak disebabkan karena dosa kita, kita disiksa. Hadirin kaum muslimin, kita butuh dengan memohon ampun. Ini satu perkara yang penting. Setiap kita harus menyadari kita butuh dengan istighfar, mohon ampun. Setiap kita harus ada dalam jiwa kita masing-masing membutuhkannya sebelum kita bersandar pada orang yang masih hidup tatkala kita sudah mati. Dalam keadaan di alam kubur, mempertanggungjawabkan sebagaimana perbuatan yang telah kita lakukan ketika di dunia, kita sudah tidak bisa lagi istighfar, mohon ampun kalau sudah mati. Hanya menyadarkan kepada mereka-mereka yang masih hidup, anak, istri, saudara, handai tolan yang masih ingat dengan kita, memohonkan ampun untuk kita. Jangan seperti itu. Sebelum kita mati, kita berjuang, kita butuh dengan ampunan karena kita banyak perbuatan maksiat dan dosa. Di samping itu, kaum muslimin, memohon ampun atau dalam bahasa Arab disebut dengan istighfar, itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. Maka beristighfarlah kalian, wahai manusia, kepada Rabb kalian. Kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Ini menunjukkan istighfar itu perintah. Di samping kita yang membutuhkannya agar dosa-dosa kita ini dimaafkan, supaya kelak nanti di akhirat kita tidak disiksa, mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita karena sudah diampuni, itu ternyata perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memanggil hamba-hambanya yang banyak dosa. Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa terhadap diri-diri mereka sendiri. La taqnatu min rahillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmatullah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ayat ini kaum muslimin memberikan pelajaran penting, kesempatan bagi kita mumpung masih hidup yang sehat. Perhatikan, karena orang yang sehat itu potensi melakukan dosa. Orang yang sakit bisa jadi itu adalah terakhir, tidak mengalami kesembuhan dan pada berujung kematian. Maka manfaatkan ayat ini. Allah memanggil kita semuanya. Ya ibadialladzina asrafu. Wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa. La'an pusim terhadir mereka. Melanggar syariat. Melakukan kemaksiatan. Kemungkaran. Itu membolimi diri sendiri. La taqnatu. Jangan kalian putus asa. Seberapapun dosamu, jangan putus asa. Seandainya ada orang yang sedang sakit parah, mendengar vonis dari dokter, penyakitnya tidak bisa disembuhkan karena terjadi komplikasi dan kerusakan dalam organ tubuh bagian dalam. Hidupmu paling tinggal sekian hari atau sekian bulan. Maka manfaatkan. Mungkin dokter itu benar. Dia bukan menentukan kapan ajal, tapi dokter itu berpengalaman yang sudah menangani berbagai macam pasien dan berujung kematian. Pengalaman sang dokter itu tidak sebagai pencabut nyawa, pentakdir kematian, bukan. Tapi jangan kau stres dengan mendengarkan berita itu. Bahkan alhamdulillah engkau masih diberi waktu. Berapa hari ke depan masih ada harapan. Berapa minggu ke depan, mungkin 2 bulan atau 3 bulan yang ke depan, manfaatkan itu. Jangan putus asa. Jangan kau lemah karena melihat kondisi kamu sekian tahun berlalu penuh dengan dosa dan maksiat. Jangan. La taqnatu min rahillah. Jangan kau putus asa dari rahmatullah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Alhamdulillah Allah menyebut yang seperti ini dan menyejukkan hati kita. Disebutkan dalam hadis Qudsi yang tadi kami sampaikan di atas. Semua manusia berbuat dosa dalam hidupnya. Pagi, siang, sore, malam, silih berganti dan berulang lagi. Selama orang itu masih hidup, masih ada siang dan malam, itu masih ada potensi dosa. Nah, kita butuh dengan istighfar setiap saat. Allah mengatakan, fastaghfiruni, mintalah ampun kalian kepadaku. Aghfir lakum, aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Ini perintah. Istighfar itu perintah. Perintahnya siapa? Rabb kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang memerintahkan kita untuk beristighfar. Karena Allah Maha tahu kondisi kita yang butuh ampunan. Ampunan itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla di antaranya adalah dengan kita beristighfar. Istighfar itu juga ya kaum muslimin adalah da'bur rusulul anbiya, ajaran semua rasul, ajaran semua nabi. Di antaranya Adam mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam bapa kita mengatakan Rabbana zalamna anfusana, ya Allah Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana fa illam taghfir lana, jika engkau tidak mau memaafkan dosa-dosa kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami sungguh akan termasuk orang-orang yang merugi. Ini Nuh alaihi salatu wasalam memerintahkan kepada kaumnya, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada kalian ya umatku, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, mohonlah ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Begitu juga dengan yang lainnya. Astaghfirullahum Rabbi. Ibrahim mengatakan, aku akan mohonkan ampun untukmu, wahai bapakku, kepada Rabbku. Ini tatkala belum Ibrahim mengetahui itu dilarang untuk memintakan ampun untuk apa? Seorang yang mati di atas kesyirikan tidak boleh. Tetapi begitulah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Terus Nabi Saleh, Syuaib, Musa, Isa, sampai Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam. Beliau sendiri sosok yang melakukan istighfar. Satu harinya lebih daripada 70 kali. Fa inni atubu ila Allahi al-yawm akthar min 70 marrah. Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaih, aku beristighfar kepada Allah dan aku bertobat kepadanya satu hari lebih daripada 70 kali. Ini Nabi kita memerintahkan kepada manusia, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru lahu, wahai manusia, tobatlah kalian kepada Allah dan mohonlah kalian ampun kepada Allah. Fa inni atubu ilallah fil yawm 100 marrah, karena aku beristighfar dan bertobat kepada Allah satu harinya 100 kali. Masya Allah wa kaum muslimin, istighfar, istighfar, memperbanyak kalimat astaghfirullah, astaghfirullah, atau rabbighfirli, rabbighfirli, Allahummaghfirli, Allahummaghfirli. Boleh. Perbanyak itu ayo muslimin, Nabi kita melakukannya dalam keadaan beliau telah diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Namun beliau tetap beristighfar. Terlebih lagi kita tentunya, di samping kita butuh, itu adalah perintah Allah, itu adalah sunnah para nabi, itu adalah perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita memperbanyak istighfar. Kurang apa lagi kita yang butuh, dan Allah Maha Pengampun. Maka mari kita memperbanyak yang sehat, tetap beristighfar. Karena ketika sehat itu syaitan menggoda dan merasuki dan menghasut untuk melakukan kemaksiatan. Ketika sehat, orang lebih mampu melakukannya. Ketika sakit, terbaring, dia mungkin tidak berpikir dosa. Karena apa? Lagi lemas, lagi mumet, bok mati. Pikirannya itu. Maka perbanyak istighfar. Inni inda dhanni bi. Allah Azza wa Jalla dia mengatakan, sesungguhnya aku sesuai dengan sangkaan hambaku. Ketika seorang mendekati ajal, dia diperintahkan untuk berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk Berbaik sangka adalah beristighfar. Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirli. Ya Allah ampunilah aku. Allahumma ghfirli. Itu husnudzan. Saya memang pendosa. Tapi kali ini ya Allah ampunilah aku. Husnudzan itu. Hadirin kaum muslimin. Nabi kita alaihi salatu wasalam mengajarkan beberapa contoh-contoh istighfar. Di antaranya adalah Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asratu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan akan datang, yang sembunyi-sembunyi ataupun yang terang-terangan, bahkan dosa yang aku tidak tahu tapi engkau tahu ya Allah. Ampunilah itu semuanya Allah. Ampunilah itu semuanya. Engkau zat yang pertama dan yang terakhir. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali engkau. Banyak kaum muslimin doa-doa yang berisikan tentang istighfar. Nabi kita mencontohkan, bukan mencontohkan, mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan Sayyidul Istighfar. Man qalaha subahan, barang siapa yang dia mengucapkan doa ini di waktu pagi, thumma mati fi yamihi qabla an tumsi, kemudian dia mati di hari itu sebelum dia masuk sore hari atau malam hari, kemudian dia atau dia membaca doa ini di malam hari, dia mati di malam itu sebelum pagi, dijamin masuk surga karena diampuni semua dosanya. Doa itu adalah doa yang disebut dengan apa? Sayyidul Istighfar. Allahumma inni 'abduka wa 'abdika wa 'amatika. Nasiat bukan itu. Apa? Depannya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Tercampur di sini dua riwayat. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku. Terus Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa 'abduka wa 'ala hadika wa 'adika masata'tu. أبو لك بنعمتي علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت فاغفر لي ذنوب أمبوني دوساك يا الله أمبوني دوساك لا يغفر ذنوب إلا أنت. Ucapkan ini ya kaum muslimin, jangan lupa, karena mati bisa menjemput kapanpun. Kalau tidak pagi, kalau tidak siang, ya malam. Dua kalimat itu, siang itu dari subuh sampai maghrib, malam itu maghrib sampai subuh, mati itu di antara dua itu. Kalau kita baca ini di waktu pagi, kita matinya jam 9, jam 10, jam 4 sore. Allah Rasul menjamin dakhlal jannah, masuk dalam surga. Kalau kita mati tengah malam tidur kemudian tidak bangun lagi, ya, joyo koyak, anu, mas, subuhan wis kaku. Mati jam pira gemegi? Jam telu. Antum sudah mengucapkan zikir ini atau doa ini. Allahumma anta rabbi. Masya Allah jannah. Tapi seringnya kita lupa. Seringnya kita lalai. Atau mungkin belum tahu. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Materi singkat ini menggugah kita untuk mari kita memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, karena dosa itu tiap hari. Antum di rumah sakit, yang dilihat bukan hanya orang meriang topak. Pemberiang silah, pemberiang pengunjungnya ya mungkin begini dan begitu. Pengunjungnya tidak semua laki-laki, ya, perempuan, ada kalanya ikhtilat. Istighfar, astaghfirullah. Memandang wanita, ya yang namanya wanita pak, mungkin kadangkala lebih cantik daripada yang di rumah. Pandangan dengan syahwat itu zina'in. Disebutkan dalam kitab Al-Kabair. Zina'in itu apa? Zina mata itu apa? Pandangan dengan syahwat. Pandangan dengan syahwat itu adalah zina mata. Astaghfirullah. Berapa kali ini sudah sehari. Astaghfirullah. Tubilai. Hakadha kaum muslimin. Lisan berapa banyak kita berbicara. Man kathra kalamu kathra khata'uhu. Orang yang banyak bicara itu banyak salahnya. Ada kalanya sengaja berdusta untuk membuat ger. Ada kalanya berdusta untuk dipercaya omongannya. Kemudian dikasih bumbu supaya terasa gurih ceritanya. Macam-macam dosa itu. Memandang, mendengar, melihat. Menginginkan tetamana utasyahi. Berkeinginan. Syahwat muncul. Padahal bukan apa-apamu. Tapi karena kau syahwat dengannya. Tetamana utasyahi. Inilah yang namanya hidup. Pagi, malam, siang, sore. Terus. Silih berganti waktu. Terus menerus Bani Adam berbuat apa? Dosa. Maka betapa pentingnya istighfar itu bagi kita terus menerus sepanjang kita apa? Hidup. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.